sayang membuat mataku tak jemu memandang. Rania membuat hatiku menjadi bimbang. Hai Nung, oh hai Nung. Hai Nung, oh hai Nung. Sesejak tiada memandang hai Nung, ku rasa berpisah lamanya setahun. Melihat diriku tidakkah kasihan bagai burung merindukan bulan. Hai Nung, oh, oh hai Nung. Hai Nung, oh, oh hai Nung. Dekatlah oh kasih diriku, janganlah kau tinggalkan lagi. Hai Nung, oh hai Nung. Hai Nung, oh hai Nung. Sekejap tiada memandang hai Nung, ku rasa berpisah lamanya setahun. Melihat diriku tidakkah kasihan bagai burung punggung merindukan bulan. Hai Nung, oh, oh hai Nung. Hai Nung, oh, oh hai Nung. Dekatlah oh kasih diriku, janganlah kau tinggalkan lagi. Hai Nung, oh, oh.